Mitra bisnis, meski banyak kalangan di pemerintahan menilai positif atas diperolehnya peringkat investment grade atau layak investasi dari Fitch Rating kepada Indonesia di akhir tahun lalu, namun pakar sosial politik Hermawan Sulistyo menilai rating itu hanya terlihat dan terdengar indah di media, serta berbeda dengan realita di lapangan. Dan untuk melanjutkan bahasan atas kondisi ini, segera kita berbincang dengan Hermawan Sulistyo. Pak Hermawan, kemarin Bapak telah mengulas begitu buruknya layanan kepada investor oleh aparat di daerah dalam wujud arogansi pejabat daerah. Apa ada yang lainnya, Pak Her? Ya, jadi saya bilang ini baru satu contoh kasus dari ribuan kasus investasi yang lain. Dan saya bilang, kamu kasih tahu gubernurmu kalau tamu datang bawa pesawat sendiri, dua pesawat, terus ada 30-an lagi stafnya naik bisnis kelas dari Bangkok langsung ke Pontianak. Kamu harus tanya orang itu siapa gitu. Ini nawarin investasi kalau kelasnya PTT, kelasnya perusahaan dunia, di mana dalam 500 daftar itu satu pun tidak ada perusahaan Indonesia. Ini nomor 128 dunia, datang ke sini nawarin investasi. Kamu bilang nanti dulu kan. Ya dia pindah dia ke Vietnam, ngapain ke Indonesia? Dia di Vietnam, dia ke Myanmar, di Burma, ditawarin karpet merah. Apa yang perlu kita bantu, Pak? Kita kasih keringanan deh pajak. Anda ngurus izin nggak usah bayar. Berapa tenaga kerja? Satu kebun ini aja sudah 1.700 tenaga kerja baru. Saya punya pengangguran ini 100.000 nih sekarang. Bisa nggak Bapak investasi menyerap 100.000? Kan begitu. Lantas, apa ada contoh lainnya yang menurut Bapak kontradiktif dengan diperolehnya peringkat investment grade, Pak Her? Contoh lain yang saya hadapin, ada perusahaan raksasa dunia, masuk 100 besar juga. Gitu. Mau investasi di sini. Agro, izin dari presiden, menteri, gubernur ke Jatim, dia pilih karena nyangkut lokasi iklim dan sebagainya di Mojokerto. Sampai di lokasi sudah ditentukan segala macam, bupatinya nggak mau nemuin. Dikirimlah camat. Camatnya tidak mau ngambil keputusan. Karena apa? Dia minta berapa dapat bupatinya, berapa dia dapat. Karena tidak jelas, ini orang asing kan nggak mau ngambil keputusan. Maunya apa? Kan kayak gitu. Itu Maret tahun lalu dipindahin itu ke Vietnam. Nggak jadi di sini. Dia bilang, Pak Kiki, ngomong ke saya, Pak Kiki. Untuk apa kami di sini? Di tempat lain kami dapat karpet merah kok. Demikian Hermawan Sulistyo, saya Kiki Wijaya.